إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله ada kesempatan malam ini walhamdulillah semata dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis dalam rangka tafaqquh fid din, di mana salah satu di antara tanda yang menunjukkan seorang hamba dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya ketika hamba tadi memiliki kemauan ya untuk tafaqquh fid din, untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim min hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri orang tadi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia memahami agamanya. Ya, memahami agamanya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa pemahaman terhadap agama merupakan alamat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri orang yang diberikan pemahaman, dan tidak mungkin akan didapatkan pemahaman tanpa adanya tafaqquh, ya, upaya untuk memahami. Karena dalam konsep Islam tidak ada yang namanya ilmu laduni, ya, tidak belajar tiba-tiba bisa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dan menyatakan riwayat yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayuhannas ta'allamu fa innal ilma bita'allum, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian belajar karena sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Oleh karena itu, sekali lagi hal yang patut untuk kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita melangkah, ya, mendatangi majelis ilmu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi menyebutkan tentang keutamaan seseorang yang menempuh jalan untuk talabul ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang menempuh suatu jalan yang dia tempuh jalan itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Kata iltimas artinya ya gambaran kesungguhan seseorang ketika menginginkan untuk mendapatkan sesuatu ketika menempuh jalan tadi. Bukan apa istilahnya sambilan ya, tapi sungguh-sungguh. Dan jalan yang dimaksud kata para ulama mencakup jalan yang sifatnya hissi, yakni yang ada di muka bumi ya, yang dijalani oleh kaki maupun kendaraan, dan ya jalan yang sifatnya maknawi, segala sesuatu yang akan bisa menyampaikan kepada ilmu ya, termasuk di dalamnya seseorang membeli pena ya, kemudian ya digunakan untuk mencatat ilmu yang didengar di majelis tersebut. Ya, dan sarana-sarana yang lainnya yang akan menyampaikan seseorang kepada ilmu. Maka dengan itu Nabi menyatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan jalan yang dia tempuh tadi, jalan menuju jannah. Ya, karena jalan menuju jannah itu adalah syariat Allah, dan syariatnya tidak akan ya diketahui oleh seorang kecuali dengan belajar, dengan ya mendatangi majelis ilmu dan hal-hal yang lain yang dengannya seorang akan mendapatkan ya ilmu. Dan alhamdulillah di zaman kita Allah memberikan kemudahan ya jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Bahkan ya para masyayikh ya hafizahumullah membuka kesempatan bagi mereka yang terhalang untuk bisa mendatangi ya majelis mereka untuk bisa belajar secara online ya, dan serius belajarnya begitu ya, bukan melalui rekaman yang memang langsung melalui sarana internet tersebut. Tapi kembali sebagaimana telah tercatat di jadwal yang bagi ikhwah juga sudah mendapatkannya di grup WA, bagi para tolabah juga sudah mungkin mendapatkan di papan pengumuman untuk durus atau pelajaran yang sifatnya pelajaran umum ya, untuk tahun ajaran ini hanya diadakan di malam hari ba'dal maghrib hingga isya ya, di antara yang menjadi sebabnya agar pagi hari bisa dimanfaatkan baik oleh para aba ataupun para tulab ya dari berbagai jenjang untuk bisa ya menjadikan kesempatan untuk hifdzul Quran ya, karena di pagi hari ini merupakan ya waktu yang kondisi pikiran masih segar, belum tersibukkan dengan berbagai kesibukan, sehingga sangat munasib, sangat pas apabila dimanfaatkan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan satu pelajaran yang penting yang diceritakan oleh salah seorang imam ahli hadis ya, Diyauddin Ad-Dimashqi. Baik. Penulis kitab Al-Muharrar ya fil hadis, beliau menceritakan pengalaman beliau ketika hendak berangkat ya untuk rihlah menuntut ilmu. Salah seorang gurunya itu menasihati untuk banyak membaca Al-Qur'an. Ya. karena dengan itu biidznillah akan dimudahkan untuk menghafal ilmu. Ya, sang guru tentunya ya sudah mujarrib, ya sudah mencoba, ya. Kemudian kata Dhiya al-Maqdisi, maka aku pun mencoba dan aku melihat, ya, apa yang dikatakan oleh guruku benar-benar aku merasakannya. Ya, jadi ya bagi kita semua hendaklah punya semangat untuk membaca Al-Quran, ya, karena itu diantara sebab Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita untuk ya menghafal ilmu. Taib, ya. Jadwal yang tertulis di malam ini adalah kitab yang pada tahun sebelumnya dibahas di pagi, ya, ba'da subuh hari Ahad. Taib. Dan insyaallah ya selesai dari kitab ini, ya, saya akan melanjutkan baca Kitabul Haji, ya, dari Syarah Umdatul Ahkam. Ya, kenapa saya dahulukan ini? Sisi alasannya karena pada pembahasan bagian ketiga dari kitab ini, Al-Imam As-Sadi rahimahullah membahas, mengulas, ya, bab-bab fikih, ya, secara global, ya, yang diharapkan dengannya kita memiliki gambaran, ya, yang menyeluruh tentang permasalahan fikih yang diajarkan dalam syariat ini. Dan untuk rinciannya nanti insya Allah akan kita pelajari, ya, pada Syarah Umdatul Ahkam. Tapi pada pembahasan sebelumnya di halaman 152, yang punya kitabnya dibuka halaman 152. Ya. Coba yang punya kitab angkat tangan. Yang punya kitabnya angkat tangan. 1. Oh, kalau lebih banyak yang tidak punya, ya. Baik. Ahsan, ya. Jika diberikan, ya, keluasan rezeki, diupayakan untuk paling tidak memfotokopi sehingga ketika mengikuti bisa sambil menyimak. Ya, cukup bagian yang ketiga saja dari kitab ini, bagian tentang ibadah. Ya, tapi kalau misalnya mau dari awal, ahsan, ya. Dan kitab ini merupakan kitab terakhir, ya, yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Pada pembahasan sebelumnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang kedudukan khusyuk, ya, di dalam sholat, di mana ini merupakan ruh, ya, dari sholat kita, dan sejauh mana, ya, seseorang khusyuk di dalam sholatnya, sejauh itu pula yang dia akan mendapatkan pahala dari sholatnya. Ya, dan sholat yang khusyuk inilah yang akan memberikan pengaruh, ya, pada kehidupan, ya, manusia baik secara pribadi, ya, maupun mujtama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sungguhnya salat akan mencegah, ya, dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang bagaimana? Ya, ini salat yang betul-betul, ya, terwujud di dalamnya kesempurnaan dari sisi zahir, yakni pelaksanaan salat yang sesuai dengan sifat salat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, ya, dari sisi batin, bagaimana seorang betul-betul khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau berkata, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila." Beliau selanjutnya membahas tentang salah satu di antara salat-salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yakni qiyamul lail atau salat malam. Beliau mengawali dengan membawakan ayat yang pertama hingga keempat dari surat Al-Muzzammil. Makna dari ayat-ayat ini, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Di mana yang dimaksud dengan ayat ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya, yang ketika itu beliau dalam keadaan berselimut, karena ya rasa takut yang beliau hadapi, ya, tatkala ya awal kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya wahyunya kepada rasulnya melalui perantaraan Jibril. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belum pernah mengalami hal yang semisal itu sebelumnya. Ya, sehingga beliau kemudian mendatangi istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, dalam keadaan gemetar tubuhnya, kemudian beliau menyatakan zammiluni zammiluni, ya, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah merintahkan nabinya, kumil laila illa qalila, berdirilah di malam hari, yakni untuk menjalankan salat lail, illa qalila, ya, kecuali sedikit saja dari malam. Ini menunjukkan kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya, dan sekaligus kepada umatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan salat malam, ya, semalam suntuk, ya, namun tetap memberikan hak kepada mata, ya, untuk, ya, tidur. Baik. Makanya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh beberapa sahabat yang bertanya kepada istri Nabi itu tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan, ya, muncul dalam pikiran mereka, kok sepertinya ibadah Nabi sedikit. Ya, sampai di antara mereka, ya, saling berbincang, mungkin karena, ya, Nabi ini hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun kita kan tidak. Sampai kemudian salah satu di antara mereka bertekad, ya, katanya, idan la anamu, ya, ala firasyi. Kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak akan tidur, ya, di atas tempat tidurku. Ya, sebagian yang lainnya menyatakan, ya, sa'asum wala uftir, aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang lainnya mengatakan, la atazawajun nisa, ya, saya tidak akan menikahi wanita karena dipandang memiliki istri akan menghambat, ya, dalam ibadah kepada Allah. Ya, syahidnya di sini ada salah satunya yang mengatakan saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Sampailah ucapan mereka ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyatakan, ma balul qawmi qalu kada wa kada. Ya, bagaimana dengan suatu kaum yang mereka mengatakan demikian dan demikian. Dan ini termasuk diantara bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur manusia. Dalam keadaan beliau tahu yang mengatakan itu orang-orang tadi, namun beliau mengatakan bagaimana dengan suatu kaum yang mengatakan demikian dan demikian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian dan paling bertakwa kepadanya. Ya, bersamaan beliau orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Kata Nabi, lakinni asumu wa uftir. Akan tapi aku berpuasa namun aku juga berbuka. Oleh karenanya kita melihat pada ya teladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As ya terkait ya dengan keinginan beliau untuk berpuasa dengan puasa yang terbaik. Ya. Awal ya beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya berpuasa ya dalam sebulan 3 hari. Kemudian setelahnya ya puasa Senin dan Kamis. Namun beliau masih meminta yang lebih daripada itu. Kemudian diajari untuk berpuasa ya sehari dan berbuka 2 hari. Kemudian beliau mengatakan saya masih lebih ya mampu. Kemudian beliau dibimbingkan dengan puasa Daud. Ya sehari berpuasa, sehari berbuka. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, saya masih bisa yang lebih dari itu. Kemudian ditegaskan oleh Nabi bahwa tidak ada puasa sunnah yang lebih baik ya dibandingkan itu. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa ya berpuasa ya dan tidak pernah berbuka. Baik, ini bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutan dari hadis ini. Ya. Wa usalli wa arkud. Akan tapi aku pun salat yakni salat malam dan aku pun tidur. Wa atazawwajun nisa dan aku pun menikahi para wanita. Kemudian beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka siapapun ya yang benci terhadap sunnahku. Ya sunnah di sini bukan masalah nikah saja ya. Kalau sebagian penghulu kan hanya menyetir masalah ini saja ya. Ya. Juga masalah salat ya, salat malam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempatkan untuk tidur sehingga yang tidak suka dengan sunnah beliau yang menyempatkan tidur untuk tidak semalam untuk sholat, maka dalam perkara ini, ya orang tersebut bukan ya pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aman rogi ban sunnati falaisa minni. Oleh karenanya, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menghidupkan malam ya tanpa tidur kecuali di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya lailaha wa ayqadha ahlahu washadda mizarahu atau kama qala kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 malam yang terakhir, maka beliau menghidupkan malamnya. Ya, penjelasan ahli ilmu, jadi beliau sama sekali tidak tidur di 10 malam yang terakhir. Ya. Kemudian membangunkan keluarganya dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi isyarat bahwa beliau yakni menjauhi para istrinya, terlebih lagi ya, hadis-hadis yang ada menunjukkan di 10 malam yang terakhir beliau melakukan i'tikaf. Jadi ini terkait dengan sunnah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau tidaklah ya yani selama ya semalam suntuk untuk ya melaksanakan qiyamul lail. Dikatakan pada atau difirmankan pada ayat berikutnya nisfahu awingkus minhu qalila, yani setengah dari malam itu yani untuk menegakkan qiyamul lail, atau kurangi darinya sedikit yani hingga sepertiganya begitu. Au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, atau tambahkan ya padanya ya yang tambahan dari setengah malam ya hingga menjadi 2/3-nya ya, wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tenang, karena ya inilah yang akan bisa menjadikan seorang bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an ya ketika dia membacanya dengan tenang, dengan tertib. Kemudian para ulama menjelaskan terkait dengan qiyamul lail ini, salah satunya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa perintah qiyamul lail dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ini sifatnya wajib, adapun bagi umatnya ya kedudukan qiyamul lail adalah sunnah muakkadah ya. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak, dan dari sebagian malam ya sebagaimana pada ayat yang sebelumnya ya Allah mengisyaratkan sebagian dari malam, demikian pula pada ayat dalam surat Al-Isra, dan dari sebagian malam hendaklah engkau tahajud padanya. Dan ini maksud dengan at-tahajud yakni as-shalah ba'dan naum ya, as-shalatu ba'dan naum, dan an-naum yang dimaksud adalah naumul lail, yani tidur di malam hari. Allah nyatakan nafilatan lak, sebagai tambahan ya bagimu, sebagai tambahan bagimu. Di mana kedudukan ya qiyamul lail sebagaimana tadi disinggung bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini merupakan kewajiban yang Allah tetapkan baginya, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk semakin meninggikan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya amalan nafilah bagi umatnya kata para ulama adalah sebagai kafarat ya, sebagai kafarah ya, atas dosa-dosa mereka. Ya, kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Sehingga amalan-amalan yang beliau tempuh dan beliau sebaik-baik contoh di dalam beribadah kepada Allah, ya, amalan-amalan tersebut untuk semakin ya meninggikan ya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Beliau membawakan ayat dalam surat Adz-Dzariyat. Di ayat 17 dan 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Wa bil asharihum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara hamba-hambanya yang muttaqin ya adalah mereka yang memiliki sifat sebagaimana dalam dua ayat ini. Kanu adalah mereka dahulu ketika di dunia qalilan minal laili ya ma yahjaun, di mana mereka di malam hari ya sangat sedikit mereka dalam keadaan tidur ya, jadi lebih banyak dalam keadaan apa, bangun ya untuk melaksanakan sholat. Ini keadaan mereka hamba-hamba yang muttaqin yang Allah sifatkan dalam surat Adz-Dzariyat. Dan sebagian murid-murid Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah yang anda bisa membaca pada kitab Jawanib Al-Imam Ibnu Baz ya, menggambarkan tentang bagaimana keadaan beliau dalam usia beliau yang sudah ketika itu mendekati 90 tahunan ya. Namun beliau diberikan kekuatan ya, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal qiyamul lail. Beliau ini ya di masa hidupnya diamanahi sekian banyak urusan besar ya. Sebagian menyebut ada 9 departemen atau urusan yang beliau tangani ya. Kalau kita mengurusi satu pekerjaan saja sudah berat ya itu. Namun di malam harinya ya waktu beliau untuk tidur itu ya terhitungnya hanya sekitar 2 jam. Misalnya untuk qiyamul lail. Kalau kita mungkin tidur semalam cuma 2 jam, itu bangun-bangun pusing ya seperti itu ya. Kenapa? Karena faktornya kebiasaannya dari dulu ya seperti itu. Tidurnya lebih banyak daripada bangun. Jadi keadaan beliau yang sudah ya dalam keadaan sepuh seperti itu ya, tidur di malam harinya hanya sekitar 2 jam, sisanya untuk qiyamul lail. Dan keadaan seorang di masa tua ya yang semisal itu tidak lepas ya dari bagaimana keadaannya di masa muda. Ya, keadaannya di masa muda. Oleh karena itu ya yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kekuatan di masa mudanya, manfaatkan ya di dalam ketaatan, karena ini akan memberikan asar yang demikian kuat tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya umur panjang sampai usia tua ini. Ya. Sebagaimana mereka yang di masa mudanya itu hidup dalam keadaan lalai, main-main ya sampai tua itu ya seperti itu. Ya. Contoh misalnya dari sejak masa mudanya ya hidupnya dipenuhi dengan ya main-main apa itu burung dara ya seperti ya lepas itu apa tangklongan kurungan itu ya pakai motor. Ada yang sampai kepalanya itu sudah ubanan semua ya seperti itu keadaannya. Alhamdulillah. Ya, padahal umur kita itu kan modal ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang nanti dimintai pertanggungjawabannya ya. Tatkala tidak bergeser ya kedua telapak kaki hamba ya sampai dia ditanyai tentang 4 perkara di yaumul kiamat. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur yakni akhir dari malam menjelang datangnya waktu subuh Ya, mereka dalam keadaan yastaghfirun, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka bangun di malam hari, kemudian menegakkan salat. Ya. Kemudian di akhir dari bangunnya di malam hari tersebut, menjelang datangnya waktu subuh, mereka dalam keadaan memohon ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui ya bahwa ya sepertiga malam yang terakhir adalah waktu utama ya yang Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada hamba-hambanya. Ya. Man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ya, setiap malam di saat Allah turun ke langit dunia, Allah tawarkan kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabahi. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang minta ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Kemudian, fafi hadza, maka pada ayat yang disebutkan di sini terdapat al-amru bi qiyamil laili wa fadluhu. Terdapat perintah untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam, dan padanya terdapat keutamaan ya menjalankan salat malam. Wa anna ahlahu hum khiyarul khalqi, dan bahasanya seorang yang membiasakan menjalankan, menegakkan qiyamul lail, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan tentang keutamaannya ya di samping perintahnya. Di antaranya hadis Abdullah ibn Salam, ya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kalian akan bisa mendapatinya dalam Bulughul Maram. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini yang diceritakan oleh Abdullah ibn Salam ketika beliau pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi pertama kali datang di Madinah. Yang beliau pertama kali dengar dari Nabi ucapan Nabi, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam ya, berikan ya makanan kepada mereka yang membutuhkan, dan hendaklah kalian menyambung silaturahim ya dengan kerabat kalian, dan hendaklah kalian melakukan salat malam ya di saat manusia dalam keadaan tidur ya, lelap dalam tidurnya. Dengan itu semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah dengan selamat tanpa melewati adab. Juga dalam hadis Bilal yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, dihasankan oleh Al-Hafid Ibnu Hajar dan Al-Hafid Al-Iraqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, karena sungguhnya ini adalah da'bus salihin qablakum, kebiasaan ya dari orang-orang salih sebelum kalian. Fa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah. Karena sungguhnya qiyamul lail ini merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil itsmi. Dan sungguhnya qiyamul lail adalah perkara yang akan bisa menahan, mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirun lis sayyiati. dan akan menjadi penghapus terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa. Wa matradatun lidda'i 'anil jasadi, dan akan bisa menjadi pengusir penyakit ya yang akan menimpa jasad. Dan termasuk di antara hal yang menunjukkan keutamaan dari qiyamul lail ini, bagaimana yani Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ya pada susunannya menyebutkan pembahasan qiyamul lail setelah salat secara umum dari salat lima waktu ya, yang mana ini menunjukkan bahwa qiyamul lail adalah afdalus shalah ba'dal fariidhah sebagaimana nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadan siyamu syahrillah al-muharram, wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Bahasanya paling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, bulan pertama dalam hitungan Hijriah. Dan paling utamanya salat setelah salat wajib adalah salat lail, salat malam. Oleh karena itu jangan sampai ya seorang muslim apalagi salafi ya apalagi thullabul ilm ya terluput ya dari salat yang agung ini ya. Minimalnya jika seorang karena sempitnya waktu ya jangan sampai luput dari salat witir ya, dari salat witir terkhusus ya bagi mereka yang mungkin menghafal ilmu sampai malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu karena beliau menghafal hadis sampai malam hari untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ya. Bahkan sebagian ahli ilmu menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat, di antara mereka adalah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, ya, dan beberapa sahabat yang lain, mereka juga melaksanakan salat witir sebelum tidur, ya, karena kekhawatiran jangan sampai tidur yang mereka lakukan atau tidur mereka itu merupakan akhir dari hidup mereka sehingga belum sempat melaksanakan salat witir, ya, ternyata ajal sudah menjemput. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan man dawama 'ala tarki salatil witri fahuwa rajulun ya rajulu sau'in la yuqbalu syahadatuhu. Siapa yang dalam keadaan terus-menerus meninggalkan salat witir ya maka dia itu orang yang jelek ya, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Baik. Taib ini ya. Kemudian selanjutnya wa akhbara fi akhiril muzammil anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taifatan ma'ahu minal mu'minina qamu bidzalika takdir. Dan di akhir dari surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok kaum mukminin yang bersamanya mereka ya menjalankan qiyamul lail ya sebagaimana at-takdir yakni ukuran yang telah disebutkan di awal ya dari surat Al-Muzammil tersebut. Kemudian wa anna Allah yassara 'alan nasi khususan ahlal a'dzari minal maradi wasyughli fa innahum yaqra'una ma tayassara min ay yusalluna minal laili ma yahunu 'alaihim wala yashuqqu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi manusia ya terkhusus bagi mereka yang menghadapi uzur, baik uzur karena sakit ataupun uzur karena kesibukan yang tidak mungkin ya dia bisa lepas darinya, di mana mereka ya yaqra'una ma tayassara min, yakni membaca dari Al-Qur'an yang mudah baginya, ini yani dalam salatnya. Ai yusalluna minal lail, yakni mereka melaksanakan salat malam, ma yahunu alaihim, yang dirasa ringan bagi mereka, wala yasyukku, dan tidak memberatkan mereka. Ya, sebagaimana tadi, jangan sampai ya seorang ya terluput dari qiyamul lail, ya, paling tidak jika kondisinya ya tidak memungkinkan untuk bisa ya melaksanakan sampai 11 rakaat, jangan sampai terluput ya dari salat witir walaupun 1 rakaat. Ya. Wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya bagi kita di dalam menjalankan amal-amal salih yang telah kita ketahui ilmunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.